Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Khonabati na'uzakum wa kita lanjutkan kajian Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Qala rahimahutaala al-haditsu as-sabi wa samanun wal mi'ah. Hadis yang ke-187. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa wajhi syai'a fa illam yajid falyansib asa fa illam yakun falyakhutta khatta thumma la yadhurru man marra baina yadayhi. Akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah wa shahahahu Ibn Hibban wa lam yusib man za'ama annahu muttarib bal huwa hasad. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian salat, maka jadikanlah sutra sesuatu di hadapan wajahnya. Jika tidak menemukan, maka tancapkanlah tongkat. Jika tidak ada, maka buatlah garis. Kemudian tidaklah membahayakannya orang-orang yang melintas di hadapan atau di depan atau di belakang sutra itu. Hal ini dikeluarkan oleh Ahmad wa Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan tidaklah benar anggapan orang yang mengatakan hadis ini mutarib, bahkan hadis ini hasan. Nah, ikhtalaf al-ulama fi darjati hadal hadis, wadaba ba'duhum ila annahu sahih minhum Ibn Hibban wa Ahmad wa Ibnu al-Madini wa Darqutni wa qala al-Baihaqi wa qala al-Baihaqi la ba'sa bihi fi mithli hadzal hukmi la ba'sa bihi fi mithli hadzal hukmi insyaallah ta'ala wa dhahaba ba'dhum ila annahu dha'if minhum Sufyan ibn Uyainah wa Syafi'i wal Baghawi wa qala Ibn Shalah innahu muttarib. Sebagian ada yang berpendapat hadis ini dhaif. Di antaranya ialah Sufyan ibnu Uyainah, kemudian Asy-Syafi'i, kemudian Al-Baghawi. Berkata Ibnu Shalah, hadis ini muttarib. Naam. Wa dhahaba Ibnu Hajar rahimahutaala ila annahu hasan. Naam. Wa ala sihhati al-hadith wa ala sihhatil hadith fihi fawaid. Kalau kita anggap hadis ini sahih, maka ada beberapa faedah yang kita ambil darinya. Al-faedatul ula, al-hadith dalilun ala anna sutrata tujzi'u bi ayyi syai'in kanat. Qala Ibnu Uyainah ra'aitu syuraikan shalla bina fi janazatin al-asra fa wada'a qalan suwatahu baina yadayhi. Ra'aitu syuraikan shalla bina fi janazatin al-asra fa wada'a qalan suwatahu baina yadayhi. Hadis ini menunjukkan dalil bahwasanya sutra itu sah dengan apapun bendanya. Berkata Ibnu Uyainah, aku melihat Suraik sholat janazah bersama kami pada waktu asar. Kemudian dia meletakkan kolan suahnya di depannya. Dipakai kolan suah. Al-faidatu as-thaniyah, idza lam yajid syai'an di sutra fal yahutta hatta. Qala Abu Dawud sami'tu Ahmad yaqul alil khat misru al hilal. Nah, jika tidak menemukan apapun untuk dipakai sutra, maka hendaknya membuat garis. Berkata Abu Dawud, aku mendengar Ahmad berkata mengenai garis sebagai alternatif terakhir dalam membuat sutra. Kalau bisa garisnya seperti bulan sabit, jadi gak lurus gitu tapi melengkung. Kayak ini bulan sabit. Wakilah kal mihrab. Wakilah kal mihrab. Atau yang berpendapat juga dibuat bentuk seperti mihrab. Ya, jadi ada kanan, depan, kiri gitu, kayak mihrab. Taib. Al-fa'idatu as-salisah. Fa'idah yang ketiga, anal musalliya idza wada'a as-sutra min ayyi naw'in min hadhihi al-anwa' fa innahu la yadhurru salatahu shay'un wa la yunkisuha wa la yubtiluha man marra baina yadayhi min wara'iha. Anal musalliyah idza wada'a as-sutrata min ayyi naw'in min hadhil anwa' fa innahu la yadhurru salatahu shay'un wa la yunkisuha wa la yubtiluha man marra baina yadayhi min wara'iha. Orang yang sedang salat kalau sudah membuat sutra dari berbagai macam sutra di atas, maka sholatnya tidak berbahaya. Artinya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan sholatnya. Maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan sholatnya. Dan tidak mengurangi sholatnya. Dan tidak pula membatalkan sholatnya orang-orang yang lewat di balik sutra itu. Nah, misalkan ini orangnya, ini sutra. Nah, siapapun yang lalu-lalang di balik sutra itu tidak membahayakan sholat orang tadi, juga tidak mengurangi pahalanya, apalagi membatalkannya. Ya. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-haditsu as-samin was-samanun wal-mi'ah. Hadis yang ke-188. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u sholata shay'un wadra'u mastata'tum. Akhrajahu Abu Dawud wa fi sanadihi dha'fun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, tidak ada satupun perkara yang bisa memutus sholat seseorang. Nah, cegahlah semampu kalian orang-orang yang lewat di depan kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan dalam sanadnya ada yang dhaif. Al-hadis dhaif. Fi isnadihi Mujadid Ibnu Sa'id. Mujadid Ibnu Sa'id Ibni Umair Al-Hamdani Al-Kufi. Wahuwa Sayyul Hifdih. Wa ma'a dhaifihi yu'aridul al-haditha as-sahih مثل حديث أبي ذر وفيه أنه يقطع صلاة من ليس له سترة المرأة والحمار والقلب الأسود. نعم. Jadi hadis ini dhaif karena dalam sanadnya ada Mujahid ibnu Sa'id ibnu Umayyah Al-Hamdani Al-Kufi, dia jelek hafalannya. Di samping itu, di samping dhaif, juga pertentangan dengan hadis yang sahih, seperti hadis Abu Dzar. Di dalamnya disebutkan bahwasannya bisa memutus sholat orang yang tidak memiliki sutra jika dilewati oleh wanita dewasa, keledai dan anjing hitam. Barakallahu. Nah, di dalam naskah yang lain disebutkan Mujarid ibnu Abi Sa'id. Ini saya bawa dua naskah, semuanya menyebutkan Mujarid ibnu Sa'id. Nah, bukan Abi Sa'id. Ibnu. Bukan Abi. DKI. Tulisannya DKI, bukan daerah khusus ibu kota. Dalam kutub al-ilmiyah. Nah, yang benar Ibnu Sa'id. Ya, itu sakot insyaallah. Karena banyak yang menyatakan Ibnu Sa'id termasuk dalam suara-suara, ya. Baik. Antum ganti Ibnu Sa'id, ya. Jazakallahu khair. Baik, dengan demikian selesai sudah bahasan kita tentang bab yang keempat, masalah sutratul musalli. Adapun bab berikutnya tentang khusyuk dalam solat, insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sarwah umrana, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.